Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indagi Abdul Malik Al-Mufrad fi babil i'rab mal murad bihi Al-Mufrad Malaysia Malaysia musanan wala majmu'an wala min al-asma'il husna. Tayyib. Wahai babi la wal munada ismillah wal munada andaga faiz Malaysia Shabira ma Malaysia mudafan wala syabihan bin mudaf. Tayyib. Wahai babil kalimah indah Zakaria. Al-mufrad fi babil kalimah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tayyib asanta al-manfud fi lafdatin wahidah au ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'na al-mufrad fi bab mubtada khabar inda ka bisa mal murad fil mufrad fi bab fil mubtada wal khabar. Nah, malai sa jumlah wala syabihan bil jumlah. Tayyib, berarti berapa? Ada empat penggunaan istilah mufrad yang berbeda-beda dalam nahwu ikhwanillah. Ingat-ingat. Fi babil kalimah, fi babil i'rab, fi babil mubtada wal khabar, fi bab bismillah wal munada. Nah. Akhadna amsi alamatil ism. Dzakara Ibnu Hisham kan? Faiz. Salasa. Tanwin. Al. Nah, bil hadithi anhu. Taim. Au. Bita'bir akhar. Al-isnad. Ilaih. Nah. Wa ayyuhuma awla. Indah Zakaria. Al-isnad ilaih. Nah. Tayyib. Pembahasan terakhir kita mengambil faedah khanifilah tentang bagaimana membaca na'am suatu huruf yang terdiri dari satu huruf hijaiyah atau dua huruf hijaiyah. Nah, kaidahnya apa? Alhamdulillah. Apabila dia berupa dua huruf hijaiyah maka dibaca sebagaimana bunyinya. Nah, kalau dua huruf hijaiyah atau lebih maka dibaca sebagaimana bunyinya, tidak dikatakan hurufnya satu persatu. Terus? Dia terdiri dari satu huruf hijaiyah maka dibaca hurufnya. Nah, kalau dia itu terjadi satu huruf hijaiyah maka dibaca dengan apa nama hurufnya. Nah, karena itulah tanda yang pertama untuk isim yaitu al, yang dikatakan oleh penulisam yang utamanya kita katakan al, tidak alif ala. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala fi syarh lama bayantu man hasara fihi anwa'ul kalimati thalathatu syara'tu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimai litatimma fa'idatu ma zakartu. Tatkala aku telah jelaskan man hasarat fihi anwa'ul kalimati thalathah, yaitu apa? Nah, setelah beliau jelaskan, nah, bahwasanya kalimat fanifillah itu hanya terbagi menjadi tiga tok, tidak ada naam jenis yang keempat. Jadi terbatas bahwasanya kalimat itu pada apa? Tiga macam tersebut. Apa saja? Ahmad. Kalimat itu hanya terbagi menjadi tiga, yaitu isim, fi'il, huruf. Nah, tidak ada yang keempat. Siapa yang menambah naam jenis yang keempat? Abu Ja'far. Naam, apa yang ditambahkan? Isim fi'il, dinamakan dengan khalifah. Tayyib. Tapi ini pendapat yang lemah karena menyelisih ijma' sebelumnya di kalangan ahli nahwu. Nah, setelah beliau jelaskan bahwasanya kalimah itu ya hanya tiga macam ini. Syaratu fi bayani ma yatamayyazu bihi kullu wahidin minha an qasimai. Maka aku mulai menjelaskan perkara-perkara yang terbedakan dengannya masing-masing, ya. Nah, jenis kalimat tersebut dari apa? Dua temannya. Tayyib, di sini ada faedah manifillah berhubungan dengan istilah qasim dan qismun. Qasimun dan qismun. Ini hendaknya kita pahami. Adapun dalam bahasa Indonesia untuk kita cari enam kata yang apa? Yang tepat ya harus ditafsirkan. Harus berupa penafsiran. Maksudnya apa qasim? Ya, dengan contoh akan mudah nanti. Nah, yaitu sama-sama anggota dari suatu pembagian. Baik. Sedangkan qismun adalah bagian dari suatu yang lebih besar. Nah, Iqra. Antum Malik. Tasniyatu qasim wa qasim syai'i. Nah, qasimai tasniyah qasim. Wa qasimu syai' ma huwa dakhilun ma'ahu tahta syai'in akhar. Yang dinamakan dengan qasim dari suatu perkara, qasimu syai', yaitu apa-apa yang masuk bersama dia di bawah apa? Suatu cakupan yang lebih besar. Sebagai contoh di sini fani billah kal ismi ma'al fi'li wal harfi. Fa innahu qasimun lahumā, seperti isim. Isim bersama dengan fi'il dan huruf, maka dikatakan apa? Bahwasanya isim itu qasim lil fi'li wal harfi. Nah, liqaulihi dakhilan ma'ahuma tahta syai'in akhar wa hiya al kalimah. Dikarenakan isim itu masuk bersama dengan kedua perkara tadi, yaitu fi'il dan huruf, di bawah apa? Di bawah perkara lain yang lebih luas, yaitu apa? Kalimah. Nah, al-kalimah. Dalam pembahasan kita di mustalah misalnya, mutawatir qasimun lima, qasim li ha? Mutawatir qasim li ahad. Nah, tayyib, qasim lil ahad. Karena apa? Mutawatir ya. Nah, pasangannya dengan apa? Hadir ahad dalam pembagian tersebut ya, tidak. Karena kedua ini, kedua perkara ini, mutawatir dan ahad, tercakup dalam bagian yang lebih besar, yaitu apa? Al-hadith Bi'tibari wusulihi ilaina. Nah, ini maksudnya. Dalam bahasa Indonesia ada istilahnya, cuman lupa. Nah, mereka gunakan istilah dalam tata bahasa apa? Ingat, Abdullah. Nah, tidak penting. Yang jelas kita, nah, pahami apa yang dimaksud dengan qasim di sini. Dengan contoh akan tergambar. Sedangkan sekarang, amma qismu syai'. Qismu syai' fahuwa akhassu tahta 'am. Yang dimaksud dengan qismu syai' bagian dari suatu perkara. Maka maksudnya yaitu sesuatu yang lebih khusus di bawah sesuatu yang lebih umum. Nah, kal ismi ma'al kalimah. Seperti isim bersama dengan kalimah. Fa innahu akha, sebab isim itu lebih khusus. Wa aqallu ishtirakan minha wa dakhilun tahtaha. Nah, jelas karena lebih khusus dan lebih sedikit dia bergabung dengan dari apa bagian kalimat tersebut. Kenapa? Karena isim itu hanya satu bagian dari apa? Dari kalimat. Sebab kalimat itu terdiri dari berapa bagian? Kalau digambarkan seperti ini, dari tiga ya kan? Ada isim, fi'il, dan huruf. Sehingga isim dinamakan dengan qismu apa? Qismul kalimat. Ya, al-ismu qismul kalimat. Paham? Tapi kalau al-ismu qasim li fi'il wal harfi. Paham? Nah, ini juga penting untuk memahami khanifillah istilah para ulama dalam pembagian mereka sehingga kita tidak bingung. Perbedaannya hanya ada tambahan huruf ya. Qismun dan qasimun. Taib, qala rahimahullahu ta'ala litatimma fa'idatu ma dhakartuhu fa dhakartu lil ismi thalatha alamatin. Nah, tujuan beliau sekarang mulai menjelaskan masing-masing tanda dari kalimat tersebut, baik itu isim, fi'il maupun huruf. Dimulai dari isim untuk menyempurnakan faedah dari apa-apa yang telah aku sebutkan. Karena semakin gamblang tentunya faedah akan semakin sempurna. Dan aku sebutkan bagi isim itu tiga tanda. Dan ini sebagian saja fanifillah dipilihkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala tanda yang paling pokok. Adapun tanda secara keseluruhan nanti insyaallah akan kita baca di akhir pembahasan dalam faedah, bahwasanya isim memiliki ihda wa thalathuna alamah. Ada 31 tanda. 31 tanda. Nah, tapi tanda yang paling pokok dipilihkan oleh Ibnu Hisham tiga ini sehingga kita semua bisa mengenali isim dan bisa membedakan isim dari fi'il maupun huruf. Dan ketiga tanda yang dipilih oleh Ibn Hisham juga apa? Beliau klasifikasikan lagi. Naam. Fadakartu lil ismi thalatha alamatin, alamatan min awalihi wahiyya al-alif wal-lam kal farasi wal hulami. Kenapa sekarang bilang alif wal lam? Nah, kemarin kita sudah bahas mantap-mantap bahwasanya Nabi utama pakai al. Nah, tapi sekarang yang pertama tanda di awalnya dia mengatakan wahiyya al-alif wal lam kal farasi wal hulam. Maksudnya apa? Al manifillah. Nah, tanda yang di awalnya yaitu al seperti al-faras wal hulam. Kemudian wa alamatan min akhirih, dan satu tanda di akhirnya. Wa hiya tanwin, yaitu tanwin. Nah, apa itu tanwin sekarang? Adapun al jelas sekali ikhwan fillah. Nah, dan telah kita lewati kemarin bahwasanya al yang dimaksud ini al apa? Apa bahwa yang dimaksud dengan al sebagai tanda isim yaitu al-mu'arifah. Nah, mu'arifah. atau nama al-ma'rifah. Tapi lebih bagus dengan tashkil ini, al-mu'arifah, karena apa, memberikan makna ma'rifah. Tapi juga masuk di sana apa, Wildan? Al-Zaidah dan Mausulah. Nah, tayyib. Seorang mungkin akan mengatakan untuk al-Mausulah tidak bisa jadi tanda isim, karena bisa masuk pada fi'il. Bagaimana jawabannya? Zakaria. Nah, dikarenakan masuknya al pada fi'il, masuknya al-mausulah pada fi'il ini apa? Syal. Sehingga apa? Tidak dianggap. Jadi ingat-ingat. Sehingga pembahasan al selesai. Sekarang kita akan membahas tentang tanwin. Apa itu tanwin? Wahuwa nunun za'idatun sakinatun talhaqul akhira lafdhan la khattan li ghairi tawqitin. Ini pengertian isim. Naam. Dan diingat-ingat pengertian tanwin apa? Pengertian tanwin yang dibawakan oleh Ibnu Hisyam. Kemudian ingat pengertian tanwin yang ada dalam apa? Mumti atau dalam Tuhfa Asaniyah. Apa pengertian tanwin di sana? Apa itu tanwin dalam syarah Jurumiyah? Nah, ini untuk mubtadi. Ini dalam apa? Dalam mubtadi. Ibaratun an dhammatain aw fathatain aw kasratain. Ibarat atas apa? Dua dhammah atau dua fathah, dua kasrah. Ini memang untuk apa? Para pemula ya, tanwin ya, itu tanwin ya. Ada dhammah dua, itu tanwin. Nah, kemudian yang ada dalam Tuhfa Asaniyah, siapa yang masih ingat? Nonon sakinatun tatsba'u akhirul ismi waqtan wa tufariqu faqtan istighna'i anha bitikrari syaklati inda tabdilil. Nah, ada tambahan di sini, istighna'i anha bitikrari syaklah inda dabti bil qalam. Inda dabtihi bil qalam. Tayyib. Jadi apa? Karena tidak butuh untuk nun itu ditulis. Naam, nun sakinah tatba'u akhiral ismi. Naam, tapi apa? Nun sakinah yang mengikuti akhir suatu isim, tapi apa? Secara lafdhon, la khattan. Secara lafaz, tidak secara tertulis. Kenapa? Dikarenakan sudah cukup dengan apa? Diulanginya apa? Syaklah. Makanya dalam mumti dikatakan apa? Dhammatain, kasratain, fathatain. Nah, daripada menulis nun. Nah, sekarang pengertian yang lebih adak, lebih apa? Lebih dakik, alhamdulillah. Lebih detail lagi tentang tanwin. Bahwasanya nun yang dimaksud ini adalah nun za'idah. Nah, tayyib. Jadi tanwin dikatakan oleh Ibnu Hisyam nunun zaidatun sakinatun talhaqul akhirah, yaitu nun zaidah yang sakinah talhaqul akhirah, yang dia naam berada di akhir suatu isim, menempel di akhir suatu isim, tapi lafdhon la khatton, hanya secara lafaz saja, tidak secara penulisan. Lighairi tawqitin. Ini juga naam batasan yang lain untuk apa? Pengertian tanwin yang bukan sebagai tawqit, menjelaskan tentang nun tersebut. Kita baca naam apa yang dituliskan dalam ta'liq sebagai syarah secara ringkas dari pengertian tersebut. Naam, ikra. Yang namanya Fahoraja Bikaulihi za Fahoraja Bikaulihi za Idatun Nun Idan Nahu Akil lillawma Adilal Walaitaban Waquli in adartu laqad asoban. Asabtu. In asabtu laqad asoban. Taim qala fa kharaja bi qawlihi zaidah nunu idan. Ini jelas karena idan nam nunnya asriyah. Wa kharaja bi qaidi sukun yaitu nunun zaidatun sakinah. Nah, keluar dari qaid sukun yaitu an-nun fi saifin fi dhaifinin. Karena nunnya apa? Tidak disukun, ya kan? Daifinin. Nah, litufaili. Bagi orang yang suka apa? Ngikuti tamu, ya khonifillah. Kalau ada undangan, pokoknya nah, dia tidak diundang, ngikut aja. Ngikut masuk untuk dapat makan. Nah, namanya tufaili. Nah, jayim dinamakan dengan daifinin, dari daif. Sebenarnya dia bukan tamu, tidak diundang. Nah, tapi sudah ikut pakai pakaian bagus. Nah, pokoknya ngintil di belakang. Yang penting dapat makan. Daifinin dari daifin. Nah, daifinin tapi jadi ya, jadi isim tersendiri. Untuk apa ungkapan bagi tufaili. Waraksyanin lil murtaish. Bagi orang yang apa? Bergetar, gemetar. Namanya raksyanin. Wa bi qaidil akhar an-nun fi inkasara wa munkasir. Dengan fi wa bi qaidil akhir bukan akhar. Dikasih harakat biar jelas al-akhir sehingga tidak keliru lagi. Dengan qaid bahwasanya nun ini di akhir untuk mengeluarkan apa? Inkasara karena nah di depan wa munkasir juga. Wa bi qaidil lafdan la khattan an-nunul lahiqatu li akhiril qawafi. Nah, bahwasanya nun tersebut si, hanya secara lafaz saja, tidak secara tertulis untuk mengeluarkan apa nun yang ada di apa akhir qawafi. Nahu aqillil lauma adina wal itaban wa quli in asamtu laqad asaban. Naam. Jadi nun yang di akhir itu naam bukan apa tanwin. Naam. Tapi nun didatangkan untuk akhir suatu apa? Suatu bait syair. Asalnya kan laqad asaba. Laqad asaba. Tapi kemudian apa didatangkan nun laqad asaban wal itaban. Wa bi qaidi li ghairi tawqidin an-nunu fi nahwi lanasfa'an. Lanasfa'an. Asalnya kan apa? Asalnya nun lanasfa'an. Ini nun taukid apa? Sakilah atau khafifah? Khafifah. Ini tentang tanwin khafifah. Jadi nunun zaidatun sakinah talhaqul akhir lafdhan la khattan bi ghairi taukid. Ini untuk pengertian secara detailnya. Yang intinya tanwin kita semuanya kenal, yaitu ibarat dari apa dhammatain atau fathatain atau kasratain. Makanya ini yang dipilih oleh pengarang muntik untuk para pemula. Karena mereka semuanya tentunya kalau yang belajar membaca Al-Qur'an ya tahu itu tanwin. Nahu Zaidin wa rajulin wa sahin wa hina idzin wa muslimatin. Fahadhihi wa ma asbahaha asma'un bidalili wujudit tanwini fi akhiriha. Nah, contoh yang disebutkan di sini. Dan Ibnu Hisyam rahimahullah taala menyebutkan contoh-contoh yang berbeda-beda tersebut ikhwani fillah untuk apa? Untuk mengisyaratkan tentang jenis-jenis tanwin. Nah, ini insyaallah kita baca ikhwani fillah faedah tambahan tentang jenis-jenis tanwin. Nah, yang belum kita pelajari pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Tayyib. Dikatakan Ibnu Hisyam fahadhihi wa ma asbahaha asma. Maka naam isim-isim ini yaitu yang ada tanwinnya tersebut dan yang semisalnya itu adalah naam kategori isim ya. Kata-kata tadi zaidin wa rajulin yang disebutkan ini adalah isim. Apa dalilnya? Bidalili wujudit tanwini fi akhiriha. Dengan dalil karena adanya tanwin di akhirnya. Naam. Iqra' al-Baqarah. Asyara bita'adda bil amsilati bil aksan. Tayyib. Qala Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala asyara bi ta'dadil amthilati ila aqsamit tanwinil khasati bil ismi. Beliau mengisyaratkan dengan apa? Menyebutkan berbagai macam contoh tadi. Nah, untuk apa? Mengisyaratkan tentang jenis-jenis tanwin yang khusus masuk pada isim. Nah, tanwin kan tanda isim. Nah, dia punya beberapa jenis. Wahia arba'ah. Dan jenis tanwin ini empat. Al-awwal tanwinu tamkin. Tanwinu tamkin wa huwa lahiqu lil asma'il mu'rabatil munsharifati ghairi jam'il mu'annatsis salim. Yaitu tanwin yang menempel pada apa? Isim-isim yang bisa di-i'rab dan munsharif. Naam. Asma'ul mu'rabah al-munsharifah. Tayyib, jadi keluar darinya apa? Mabni, keluar darinya juga apa? Yang munsharif. Berarti apa? Ghairu. Ghairu munsharif. Yang dimaksud dengan al-munsharifah yaitu yang bisa menerima tanwin. Kalau yang tidak bisa menerima tanwin, ya tidak ada tanwin tamkin padanya. Nah, menjadi tanwin tamkin yang masuk pada isim-isim yang bisa di-i'rab dan bisa menerima tanwin. Selain jamak mu'annas salim. Ini pengecualian, diingat-ingat. Jadi tanwin utamkin tidak masuk pada jamak mu'annas salim, karena tanwin yang ada pada jamak mu'annas salim ini ada istilah sendiri nanti, yaitu tanwinul muqabalah. Jenis yang ketiga. Naam. Terlepas dari khilaf ikhwan fillah tentang penamaan jamak mu'annas salim, karena Ibnu Hisyam sendiri tidak setuju. Naam, penamaan jamak mu'annas salim, tapi beliau namakan dengan apa? Majmu' abi alifin wa ta'in mazidatain. Ini namanya. Tayyib, yang di jamak dengan alif dan ta tambahan. Tapi bisa dijawab bahwasanya penamaan ulama nahwu yang lain jamak mu'annas salim itu apa? Penamaan aghlabi, yaitu mayoritasnya memang jamak mu'annas dan salim. Walaupun di sana ada beberapa isim-isim yang keluar dari apa? Dari naam, makna istilah ini. Terkadang ada isim yang tidak salim dijamak dengan alif dan ta tambahan. Terkadang ada yang bukan mu'annas, yang bukan mu'annas dan dijamak dalam bentuk ini. Naam. Nah, dan Ibn Hisham wa mathalalahu bi Zaidin wa rajulin isyaratan ila annahu yakunu fil ma'arifi wan nakirat. Beliau contohkan dengan Zaid dan rajul sebagai bentuk isyarat bahwasanya tanwinut tamkin bisa masuk pada apa? Isim-isim ma'rifat dan isim-isim nakirah. Paham? Nah, istamir. Asani tanwin tankir wa huwa lahiku liba'il asma'il mabaniyati farqan baina ma'rifatiha wa nakirotiha. Asani tanwin tankir. Tanwin tankir sekarang. Apa itu wa huwa lahiku liba'il asma'il mabaniyah? Yaitu tanwin yang masuk pada sebagian isim-isim yang mabani. Jadi ba'd saja, sebagian. Dan tentunya untuk masuk pada isim-isim yang mabni ini ada yang na'am samai, ada yang bisa kiasi akhwanifillah. Nanti akan diterangkan. Farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha, dan masuknya tanwin tangkir ini pada isim-isim yang mabni tersebut untuk membedakan yang ma'rifat dan yang nakirah. Fama nuwina minha kana nakiratan wa ma lam yunawwan kana ma'rifah. Sehingga isim-isim mabni tersebut yang ditanwin maka diinginkan nakirah, sedangkan yang na'am tidak ditanwin maka ma'rifah. Fahuwa yadullu ala anna ma lahiqahu urida bihi ghairu mu'ayyan. Maka na'am, hal itu menunjukkan bahwasanya na'am, apa yang lahiqahu, naam, yaitu apa yang disebutkan itu Nah, yang tertempeli oleh apa? Oleh tanwin ini tidak diinginkan apa? Hah? Orang tertentu atau suatu perbuatan tertentu. Kalau naam isim yang mabni ini kemasukan tanwin menunjukkan apa? Bahwasanya naam isim tersebut diinginkan ma'rifah. Diinginkan apa? Diinginkan nakirah apa? Diinginkan nakirah. Sehingga tidak naam muayyan. Wa yaqa'u sama'an fi babi ismil fi'il. Ini kaidah berikutnya ikhwan fillah untuk tanwin tangkir, dia apa? Naam sama'i harus apa? Berdasarkan sama', mendengar dari orang Arab, enggak bisa dikias. Pada bab isim fi'il seperti sah menjadi sahin, mah mahin, ih ihin. Naam. Jadi ada dua, seorang bisa bilang sah atau sahin. Ini maknanya beda ya ikhwan fillah. Kalau sah berarti diinginkan untuk diam dari perkataan tertentu. Misalnya naam Ahmad sedang bicara marah-marah, sah. Tidak usah marah. Nah, tapi kalau sahin pokoknya diminta apa, diam dari semua apa, perkataan. Taim, diam dari semua perkataan. Mah, demikian pula mahin atau ih ihin, zid. Nah, kalau apa ihin berarti apa, diminta untuk tambah, pokoknya tambah. Ayo tambah ngomong untuk apa, ngisi waktu misalnya. Tapi kalau ih yaitu diminta untuk tambah naam perkataan yang tadi sedang dibahas. Ini naam yang apa, sama'i. Wa qiyasan fil 'ilmil makhthumi biwaih, dan naam penggunaan tanwin tangkir itu kiasi pada nama-nama yang diakhiri dengan waih. Seperti si bawai. Siapa nama si bawai kemarin? Amr ibn Qambar. Nah, apa makna si bawai? Hah? Si bawai namanya apa? Apa Muhammad? Hah? Maknanya? Ra'ihatut tuffah. Tayyib. Bau naam tuffah. Amr ibn Uthman ibn Qambar. Si bawai Amr ibn Uthman ibn Qambar. Minal basriin. Kemudian Amrawaih. Amrawaih ismul madinah fi Turkiya. Wa niftawaih ya. Ismuhu Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad Al-Azdi An-Nahwi. Ini niftawaih, seorang ulama nahwu juga. Namanya Abu Abdillah Ibrahim bin Muhammad Al-Azdi An-Nahwi, hidup di kurun tahun 244 sampai 323. Dicatat, tidak ada di sini. Niftawai Abu Abdillah Ibrahim Ibn Muhammad Al-Azdi An-Nahwi Ibnu Muhammad Al-Azdi An-Nahwi, hidup tahun 244 sampai 323, berarti termasuk awal-awal ini. Nah, ketika meninggalnya dikatakan afanibillah disolatkan juga oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dia hidup 244 sampai 323. Nah, yang diambil dari an-niftu, an-niftu kemudian ditambah dengan wai. Lakum tersebut diberikan karena apa? Lidama mati. Luqiba bidzalika lidama mati. Karena apa, buruknya ini apa, fisiknya buruk, maka dikelilingi dengan niftawai. Tapi dari sisi ilmu, dari sisi akhlak bagus. Naam. Tayyib. Niftawai lidamal mati. Naam, wa utmi, yaitu mungkin hitam sekali orangnya atau bagaimana. Tayyib, tam buruk rupa. Tapi demikianlah ilmu ikhwanifillah mengangkat apa? Mengangkat orang-orang pada kedudukan yang mulia. Tayyib, oleh karena itulah siapa dulu? Nah, dalam kisah yang disuruh untuk ibunya, kamu ini kalau tidak belajar, kamu mau main sama teman-teman, lari teman-temanmu. Maka untuk mengangkat derajatmu, kamu harus belajar. Akhirnya menjadi ulama. Ya, orang-orang mendekat. Tapi kalau seandainya tidak punya ilmu, orang-orang tidak akan menengok dia. Siapa dulu? Hah? Hah? Banyak ikhwan fillah. Baik. Tapi yang kisah ini Naam, ha? Nah. Yang lehernya sampai minslep ke bawah itu. Katanya enggak punya leher. Ha? Baik tadi. Naam. Syahidnya ikhwan fillah bahwasanya ilmu mengangkat seseorang, bahkan mereka-mereka yang memiliki fisik yang kurang, yang buruk, akan termuliakan dengan ilmu. Dan itu adalah sebaik-baik zinah, sebaik-baik hiasan bagi seorang. Dan ditambahkan waih padanya qanifillah pada an-niftu, karena apa? Dia berjalan di atas jalannya si bawai. Dari sisi apa? Memang imam dalam ilmu nahwu, sehingga digelari dengan niftawai. Taqulu si bawaihi bila tanwin idza aratta syakhsan muayyanan ismuhu si bawai. Nah, ketika seorang mengatakan si bawaihi tanpa tanwin, maka apabila engkau inginkan seseorang yang tertentu dengan nama si bawai, sehingga apa? Kita ya langsung apa? Zihan kita, pikiran kita ketika dikatakan si bawai tanpa tanwin, ya kepada apa? Siapa tadi? Amr ibn Utsman. Amr ibn Utsman ibn Qambar. Demikian pula niftawai. Niftawai kalau tanpa tanwin, ya kita langsung ke sana, ke Ibrahim bin Muhammad al-Azri ini. Dan Amrawai juga ke suatu negeri yang ada di Turki saat ini, negeri masyhur di zaman ini. Tapi kalau ada tanwin, ya menjadi nakirah kepada siapa saja yang dinamai dengan si bawai atau niftawai dan seterusnya. Wa ihi bikasril hamzah bila tanwin idza stazatta mukhatabaka min haditsin muayyan. Ini ihi dengan kasrah hamzah, ihi tanpa tanwin, apabila engkau ingin tambahan dari orang yang engkau ajak bicara dengan apa? Pembicaraan tertentu. Misalnya sedang menjelaskan hadis, tambah lagi ihi, itu tambah penjelasan, tambah syarahnya. Fa idza aradta syakhsan ma ismahu si bawai au aradta istizadatan min hadithin ma ayya hadithin kana nawantahuma. Kemudian apabila engkau menginginkan ya siapa saja, yaitu syakhsan ma, yaitu siapa saja yang namanya apa? Si bawai. Atau engkau ingin minta tambahan pembicaraan apa saja. Nah, ayah hadis dan kana, pokoknya ayo tambah ngobrol aja biar enggak nantuk sopirnya misalnya. Yang penting ngomong. Asal bukan maksiat. Taib nawan taha, maka engkau tanwin. Nawan tahuma, engkau tanwin keduanya, ihin. Demikian pula sahifan ibn sahin, pokoknya suruh diam dari semua pembicaraan. Tapi kalau sah, maksudnya misalnya dia sedang ghibah, membicarakan saudara sama muslim, sah. Maksudnya apa? Diam dari ghibah tersebut, ganti dengan pembicaraan yang lain. Tapi kalau di majelis ilmu, kemudian dia ngomong-ngomong sama temannya, maka apa ini? Sahih. Maksudnya apa? Diam. Tiap secara totalitas karena majelis ilmu untuk apa? Al-insad. Untuk diam dan mendengarkan. Ikra ba'da. Tadi kita sudah katakan takulu sibawaihi bila tanwin idza aradta syakhsan mu'ayyanan ismu sibawaihi. Ini wadwa katakan idza aradta syakhsan ma ismu sibawaihi nawantahuma. Ah iya. Berarti dua sama ya sih. Ya enggak syakhsan ma. Nah, syakhsan ma itu maksudnya siapa saja yang namanya sibawaihi bukan Amr bin Utsman. Paham? Pokoknya misalnya di sana kita ada sibawaihi jenis sibawaihi. Kalau kita ingin menginginkan selain dari apa? Amr bin Utsman bin Kumbar ya sibawaihin. Nah, syakhsan ma maksudnya apa? Fa idza aradta syakhsan ma ismahu sibawaihi. Apabila engkau inginkan siapa saja ya orang mana saja yang namanya sibawaihi maka engkau tanwin. Tayyib. Paham? Nah, mikro pada. وسبب تسميته بتنوين المقابلة لأنهم يعلوه في مقابلة النون في جمع وذكر سالم فإن الألف والتاء في جمع مؤنث سالم علامة الجمع كالواو والياء في جمع المذكر السالم ولم يوجد في ما يقابل النون ما يقابل النون الزائدة طيب الثالث تنوين المقابلة تنوين المقابلة yaitu وهو اللاحق لنحو مسلمات مما جمع بألف وتاء مزيدتين yaitu tanwin yang apa menempel pada seperti contoh muslimatin muslimatun naam طيب bisa muslimatan tidak? Hah? Kenapa? Karena jamaknya salim, nasabnya dengan kasrah, khafatnya juga dengan kasrah sehingga tidak di fathah. Nah, dari semua isim-isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Jadi kita secara ringkas la ilaha illallah yaitu tanwin muqabalah yaitu tanwin yang masuk pada apa? Pada jamak muannats salim secara gampangnya atau dengan istilah yang lebih detail ya pada bentuk jamak yang apa? Dengan tambahan alif dan ta tambahan. Nah, atau isim-isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Qala wa sababu tasmiyatihi bi tanwinil muqabalah li'annahum ja'aluhu fi muqabalatin nuni fi jam'il mudzakkaris salim. Ini. Dan sebab penamaan tanwin ini dengan tanwin muqabalah dikarenakan apa? Mereka itu para ahli nahwu menjadikan tanwin ini ya untuk apa? Membandingi yaitu mengimbangi nun pada jamak mudzakkar salim. Karena jamak mudzakkar salim kan ada nunnya. Muslimun menjadi apa? Muslimuna. Tayyib. Mukminun, mukminuna. Ada nunnya. Tayyib. Nah, sedangkan pada jamak mudzakkar jamak muannats salim tidak ada, maka didatangkan tanwin untuk mengimbangi nun tersebut. Fa innal alifa wat ta fi jam'il muannats salim alamatul jam'i kalwawi wal ya'i fi jam'il mudzakkaris salim. Sebab sungguhnya alif dan ta pada jama' mu'annas salim itu adalah tanda jama'nya. Iya, karena apa? Jama' itu memang dibuat dengan tambahan alif dan ta. Nah, sebagaimana wawu dan ya nah, pada jama' mudzakkar salim. Jadi pada jamak mudzakkar salim itu tambahan yang menunjukkan jamak yaitu apa? Hanya satu huruf yaitu apa? Wawu ketika rafa dan ya ketika nasab dan jar. Ya tidak. Itu yang menjadi apa? Tanda jamaknya. Tayyib tanda jamaknya. Sedangkan pada jamak mudzak, jamak mu'annas salim ikhwani fillah, itu dengan dua huruf yaitu alif dan ta, sebagai tanda bahwasanya itu jamak mu'annas salim. Paham? Tayyib. Walam yujad ma yuqabilun nun az-zaidah. Dan tidak didapati pada jamak mu'annas salim itu yang bisa apa? Mengimbangi nun tambahan pada jamak mudzakkar salim. Ya kan? Kan alif dan ta mengimbangi wawu atau ya pada jamak mudzakkar salim. Sehingga masih tersisa nun pada jamak mudzakkar salim yang belum bisa diimbangi oleh jamak mu'annas salim. Maka ditambahkanlah tanwin. Baik. Fazidat tanwinu lidzalik, maka ditambahkanlah tanwin untuk tujuan tersebut. Nah, hatta la yalzamu maziyat al-far'i 'ala al-asli id law lam yazid at-tanwin law lam yazid at-tanwina la lazima anna fil far'i ziyadatan bi khilafil asli wal far'u huwa jam'ul mudzakkar salim likaunihi mu'raban bil huruf wal aslu huwa jam'ul mu'annas salim likaunihi mu'raban bil harakat li'anna al asla fi i'rabi al harakat wal hurufu nawaibu anha. Nah, ini logika yang butuh dipahami ya ikhwan fillah. Naam. Kenapa kok dinamakan dengan nun tanwin dengan tanwin muqabalah? Jadi tadi sudah sejarahnya ya kan. Tatkala pada jamak mudzakkar salim itu masih tersisa nun zaidah ya kan, yang belum bisa diimbangi oleh jamak mu'annas salim, maka ditatangkan dah apa? Tanwin muqabalah. Baik. Sehingga apa? Tidak melazimkan adanya apa? Maziyatil far' 'alal asl. Nah, tidak apa? Mengakibatkan cabang itu lebih utama daripada pokoknya. Nah, karena bagaimanapun yang pokok ya dia harus lebih utama, lebih besar. Nah, pohon ya khanifillah, kalau batang pokoknya lebih kecil daripada apa? Rantingnya ya ambruk, ya kan? Taim. Sebab apabila tidak ditambahkan tanwin maka akan mengakibatkan apa? Farak. Nah, memiliki apa nilai lebih daripada asalnya. Kenapa? Karena farak memiliki nun tambahan, sedangkan asalnya tidak. Dan dalam pembahasan kita yang dimaksud dengan farak adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa dinamakan farak? Jamak mudzakkar salim dinamakan al-far'u dikarenakan dia itu di'irab dengan huruf. Ya kan? Jamak mudzakkar salim di'irab dengan huruf. Ketika rafa apa tandanya Ahmad? Wawu. Ketika nasab? Ya, ketika jar? Ya, ketika jazm? Enggak ada. Nah, mahsan. Nah. Wal asl huwa jamul mu'annas salim, dan yang menjadi pokok adalah jamak mu'annas salim. Kenapa? Li kaunihi mu'raban bil harakat indan yang tasai. Rafa'nya dengan apa ini? Jamak mu'annas salim. Dhamma. Kemudian dinasabkan dengan kasrah, dijarkan dengan kasrah. Baik. Li'annal asla fil i'rab bil harakat wal hurufu nawaibu anha, dikarenakan yang menjadi asal dalam i'rab itu adalah harokat, sedangkan huruf-huruf itu pengganti dari harokat tersebut. Nah, dipahami ya kan? Ya, ini tiga jenis tanwin kita ambil dulu, untuk sisanya yang kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Kayaknya sebentar tapi sudah hampir satu jam. Nah, tapi biar.